Oke, langsung saja ya. Yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Sing duwe bokong semok sa Indonesia, co! Bareng bersama Ramayana ada SNP Indonesia. Kasih oplok-oploknya mana untuk Devi Aldiva Yupalapa. Pemadam kebakaran bagian air mohon untuk dikondisikan. Ku berpegang pada janji. Diva sebentar ya. Okay.